Manis. pernah tersimpul di kaki. Aku anakmu yang satu yang tak pernah mendengar nasihatmu. Itu benar kata. Thank you. Yeah. Bila semuanya kau halalkan segala. lagi. Ku rasakan sepinya hidupku, ku rasakan pedihnya hatiku sejak kau pergi. Derai basah di pipiku, musnahkah sudah mimpiku untuk hidup bersama denganmu selamanya. Kau janjikan sehidup semati, tapi kau tinggal. Thank you.

kännande röst.